Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، yang pertama kali marilah kita memuji Allah, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat yang bentuknya kesempatan. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk beristighfar, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, terkhusus di 10 terakhir di bulan Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala memasuki 10 terakhir di bulan Ramadhan, sadda mi'zarahu wa ahya laylaha wa aiqadha ahlaha. Nabi SAW tatkala memasuki 10 terakhir di bulan Ramadhan mengencangkan sarungnya. Dijelaskan oleh para ulama artinya adalah ya'tazilun nisa wajtahada fil ibadah, meninggalkan istri-istrinya sibuk untuk melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiq dan pertolongannya kepada kita untuk terus melakukan ibadah, beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang mulia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh al-imam Fadilatul Syekh al-alamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang berjudul As-Sabatu ala Sunnah. Kokoh di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pertemuan pada tahun sebelumnya. Berarti pembahasan ini sudah satu tahun yang lalu. Mudah-mudahan catatannya masih ada ya. Masih ada? Masya Allah, alhamdulillah. Yang dari Gumelem ya. Jenengan siapa namanya? Fuad. Adiknya Riyadi ya. Teman saya dulu ternyata. Waktu sekolah. Dari tempat saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang berjudul As-Sabat ala Sunnah, kokoh di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya Syekh telah mengajarkan kepada kita seorang hamba hendaklah senantiasa memohon meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyandarkan urusan kepada dirinya. Beliau membawakan salah satu ucapan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mana para sahabat mereka dahulu senantiasa menyatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala shalaina. Para sahabat mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bisa mengerjakan sholat, dan kami tidak bisa bersedekah. Sehingga ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa meminta memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, wa kama qulna innallaha ya'muru bil i'tisami bihablihi ba'da hadhil ayah. Perhatikan di sini, sebagaimana kami sebutkan kata Syekh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk al-i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan Al-Quran atau dengan tali Allah, setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Bagaimana bunyinya? Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memerintahkan atau menyebutkan di dalam ayat tersebut, memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia, kalian mati, kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Setelah itu diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia, kalian mati, kecuali dalam keadaan muslim. Yang dimaksud dalam keadaan muslim barakallahu fikum, ya'ni istislamu lillahi bitauhid, dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah dibarengi dengan tauhid, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, dan bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan meninggalkan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan muslim. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata, menjauhi perbuatan syirik dan juga menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maka setelah itu Allah menyebutkan, ya, setelah Allah memerintahkan وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, Allah langsung menyebutkan dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, yaitu meninggalkan ajaran Al-Qur'an, meninggalkan ajaran Rasul, karena inilah yang akan memunculkan perpecahan. Yang akan memunculkan perpecahan barakallahu fikum tatkala manusia meninggalkan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Tatkala manusia meninggalkan kitabullah, Al-Quran, ini akan muncul al-khilaf wal-iftiraq. Pasti ini penyebabnya. Sehingga tatkala muncul di tengah-tengah kaum muslimin al-ikhtilaf, perpecahan, di antara sebabnya berarti di situ ada orang yang meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah kalian kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, tatkala dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina kulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana, kemudian dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalian menjadi bersaudara. Sampai firman-Nya Allah menyatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, kata Allah, dan demikianlah Allah jelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka sekarang Syekh Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali akan menjelaskan apa rahasianya setelah Allah memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Seperti setelah itu Allah menyebutkan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Maka maknanya kata beliau, beliau akan menjelaskan sekarang di sini. Al-i'tisam maknahu as-sabat. Al-i'tisam itu wa'tasimu, al-i'tisam maknanya adalah as-sabat, hendaklah seorang itu kokoh berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna ayat tersebut kata beliau, uthbutu wastamsiku. Kokohlah kalian dan terus meneruslah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperintahkan supaya berpegang teguh dengan ajaran Rasul, berpegang teguh dengan Al-Quran? Nah, sekarang beliau menjelaskan, yusa'idukum ala hadza tsabati 'alal Islam. Karena tatkala seorang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, yusa'idukum, akan membantu kalian untuk kokoh di atas Islam, untuk kokoh ya di atas agama Islam. Sehingga di sini kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Di antara sebab yang menyebabkan seorang itu kokoh di atas Islam, yang kita diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, di antara sebabnya adalah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Ini di antara sebabnya. Artinya benar-benar menjalankan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang mana Islam kata Syekh, alladzi asanallahu an nahtafadha bihi wa nuhafidhu alaihi illa al-mamat. Yang mana Islam kita diperintahkan untuk menjaganya, artinya supaya kita berpegang teguh dengan Islam sampai kita meninggal dunia. Kita diperintahkan oleh Allah berpegang teguh dengan Islam sampai kita meninggal dunia. Sehingga kalau ada pertanyaan, sampai kapan? Kita mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, jawabannya sampai kita mati ya. Sampai kita meninggal dunia. Karena Allah memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim ya. Barakallahu fikum. Dan yang akan membantu seorang untuk kokoh dan kuat di atas Islam dengan cara menjalankan Al-Kitab, berpegang teguh dengan Al-Kitab wassunnah. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh Hafizahullah Ta'ala akan menjelaskan di antara pahala yang akan didapatkan bagi mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wassunnah, yang mereka terus istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Di situ janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang istiqamah di atas Islam, bagi mereka yang mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30, Allah menyebutkan innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keimanannya. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud Rob kami. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting penjelasan dari para ulama. Ya. Makna Rob di sini. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Para malaikat tersebut mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut, jangan pula kalian merasa sedih. Akan dijelaskan nanti oleh beliau hafizahullah. Kapan para malaikat mengucapkan seperti ini? Memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya dengan sorga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Maka setelah itu para malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah penolong-penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Bayangkan, orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya, kokoh di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang tersebut ditolong oleh para malaikat-malaikatnya Allah fi dunya wal akhirah. Walakum fiha ma tashtahi. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan juga kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Inilah pahala yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya. Yang pertama, para malaikat memberikan hiburan dengan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Kapan ini? Nanti akan dijelaskan. Setelah itu para malaikat memberikan busrah. Busrah itu kabar gembira bagi mereka orang-orang yang istiqamah bil jannah, dengan kehidupan yang hakiki, dengan keberuntungan yang hakiki. Itulah sorga. Jadi sorga barakallahu fikum itu adalah keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang hakiki. Itu adalah sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tentang kehidupan di sorga, Allah mengatakan barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, kata Allah, inilah orang yang benar-benar beruntung. Jadi orang yang benar-benar beruntung adalah mereka yang dimasukkan ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang diselamatkan dari neraka. Kemudian Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia yang mayoritas manusia menganggap keberuntungan itu di dunia. Allah menyatakan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Adapun kehidupan dunia, kata Allah, itu adalah kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang tidak hakiki. Kenikmatan tapi akan dibarengi dengan rasa capek dan letih. Itulah kenikmatan-kenikmatan di dunia. Kenikmatan apapun yang dirasakan oleh manusia di dunia pasti diiringi dengan rasa capek, diiringi dengan rasa letih. Ya. Barakallahu fikum. Itulah kenikmatan di dunia. Sehingga bukan kenikmatan yang hakiki. Sehingga kenikmatan dunia disebutkan oleh Allah mata'ul hurur. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, hadza sana'un minallahi subhanahu wa ta'ala ala ladzina istaqamu ala dinihi. Ayat ini merupakan pujian dari Allah, yaitu di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 tadi. Ayat ini adalah merupakan pujian dari Allah, sana'un minallah, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Alalladzina istaqamu ala dinihi, bagi mereka orang-orang yang bersabar istiqamah ala dinihi, di atas agama Allah, di atas agama tauhid, di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini balasannya. Kemudian Syekh menyebutkan wal istiqamah. Adapun yang dimaksud dengan istiqamah, yaitu, ini bisa dicatat, al istiqamah yaitu, ia as-sabatu ala ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bal ala ma jaa jami'ul anbiya alaihimus salatu wassalam min aqidatin wa manhaj. Adapun yang dimaksud istiqamah adalah as-sabat, seorang kokoh di atas agama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud istiqamah, seorang kokoh di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di atas agama semua para nabi alaihi musallatu wasallam. Inilah yang disebut istiqamah. Mereka orang-orang yang kokoh di atas agama para nabi alaihimus salatu wassalam, baik dari sisi akidah maupun dari sisi manhaj, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Kenapa disebutkan jalannya para nabi? Karena dinul anbiya iwahid, agama para nabi itu satu. Ini agama para nabi. Agama yang dibawa oleh para nabi itu satu. Semuanya mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya-bahaya kesyirikan. Inilah agama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, semuanya mengajak manusia kepada at-tauhid. Semuanya mengingatkan manusia dari bahaya menyekutukan Allah, dari bahaya perbuatan syirik. Sebagaimana di dalam ayat Allah menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Inilah inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa itu inti dakwah para rasul? Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, orang yang istiqamah di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahum manzilatun indallahi subhanahu wa ta'ala. Bisabatihim ala hadzal dinil haqq. Maka orang tersebut akan memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dengan sebab kokohnya mereka di atas agama yang benar. Sehingga orang yang kokoh di atas agama yang lurus, di atas agama yang benar, dia memiliki manzilah, kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Syekh akan menjelaskan ayat tadi yang kita telah baca. Allah menyatakan, innaladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Apa maknanya? Maknanya kata Syekh, amanu billahi haqqal imani, bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa annahu huwal ma'budul haqq fala ya'buduna siwahu. Ini maknanya. Maknanya Rabb kami Allah adalah maknanya bahwasanya orang tersebut beriman kepada Allah haqqal imani, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan Rabb kami adalah Allah, tidak seperti itu, semata-mata mengucapkan kalimat tadi. Tapi maknanya mereka adalah beriman kepada Allah dengan haqqal iman, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Apa itu makna dengan keimanan yang sebenar-benarnya? Yaitu bi asma'ihi wa sifatihi. Dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sesuai yang telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasul. Bighairi tahrifi wala ta'tili wala takyifi wala tamthil. Tidak dibarengi dengan tahrif, merubah-rubah maknanya. Tidak pula dibarengi dengan ta'til, penolakan. Tidak pula dibarengi dengan takyif, membagaimanakan, menanyakan bagaimana sifat Allah. Wala tamthil, tidak pula menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini empat perkara yang harus dijauhi tatkala seorang mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Yang pertama, menjauhi tahrif, merubah-rubah maknanya. Contohnya yadun diartikan kudrah. Yadun tangan, ya tetap kita artikan yadun tangan. Jangan terus diartikan al-qudrah, kekuasaan. Keliru. Yang kedua, juga tidak boleh ta'til, menolak. Tidak menerima sama sekali. Ini juga keliru. Yang ketiga yang harus dijauhi adalah takyif, membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana turunnya Allah, dan seterusnya. Dan yang keempat, barakallahu fikum, wala tamthil, tidak pula menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Inilah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warububiyatihi, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah menetapkan Allah itu satu-satunya Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Yaitu Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta yang mengurusi urusan-urusan hambanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wa annahu huwal ma'budul haqq. Yang berikutnya, mengimani bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar, dan dia tidak mau beribadah kepada selain Allah. Inilah makna Rabbunallah. Makna Rabb kami adalah Allah. Yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, makna Rabbunallah artinya tadi, beriman kepada Allah dengan keimanan sebenar-benarnya. Sehingga tidak semata-mata kalimat Rabbunallah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh hafizahullah taala, yuthbituna lillahi ar-rububiyah wa annahu huwal khaliq hadzal qauni wal mudabbiruhu. Yaitu orang tersebut menetapkan rububiyah bagi Allah, bahwasanya dia Allah subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta ini. Wa huwal khaliq ar-raziq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ila akhir sifatir rububiyah. Sampai yang terakhir atau sampai akhir dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, begitu juga masuk Rabbunallah, kalimat Rabb kami Allah, kata Syekh, wal imanu bi annahu la ilaha illahu. Ini yang penting. Masuk pada kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Seorang mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia Allah. Ini masuk pada kalimat Rabbunallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala semata. Wala na'budu illa iyyah nukhlisu lahu din. Maknanya bahwasanya tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan peribadatan-peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat la ilaha illahu atau la ilaha illallah. Maknanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah semata. Seperti cinta, rasa khasyah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sujud, ruku, puasa, zakat, qiraatul Quran, semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kata beliau selanjutnya setelah beliau menyebutkan makna Rabbunallah, ya, yang tadi sudah kita pahami sama-sama, ternyata bukan hanya sekedar mengucapkan Rabb kami Allah, tapi dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Ya. Maka tasyih hadhihi kulluha min asbabil istiqamah. Ini semua adalah merupakan sebab-sebab yang akan menyebabkan seorang itu istiqamah di atas agama Allah. Yaitu mengikhlaskan semua peribadatan-peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh selanjutnya, maka apabila seorang hamba sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan peribadatan hanya ikhlas atau semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annaka minal mustaqimina alladzina yastahiquna minallahi hadza sana. Maka kalau kalian sudah menjalankan yang di atas tadi, dia mentauhidkan Allah dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semua dijalankan dengan baik, ibadah-ibadah hanya untuk Allah, maka kata Syekh berarti engkau menjadi orang-orang yang istiqamah. Maka engkau berhak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan bagi mereka orang-orang yang istiqomah di atas keimanannya, Allah nyatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka orang-orang yang istiqomah al malaikah, malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat tadi mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Maka Syekh mengatakan di sini atau menyebutkan mata yakunu hadza an-nuzul. Kapan para malaikat ini akan turun kepada orang-orang yang istiqamah sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu? Kapan? Kata Syekh, indaha yahtadhirul abd, tatkala hamba dalam keadaan sakaratul maut. Hamba yang istiqamah, manusia yang istiqamah, tatkala dalam keadaan sakaratul maut, turunlah para malaikat rahmah menghibur. Karena al-maut, kematian, barakallahu fikum, ini perkara yang sangat berat dan perkara yang sangat menakutkan, penghancur kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-maut. Sehingga orang yang datang padanya sakaratul maut akan merasakan sedih yang luar biasa. Tatkala dalam keadaan sedih yang luar biasa karena tahu dirinya akan berpisah dengan keluarganya, akan menghadapi kehidupan yang lebih berat, dalam keadaan takut yang luar biasa, para malaikat datang menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, para malaikat langsung menghibur. Kabar gembira bagi kalian dengan jannah, dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah inda sakaratil maut, tatkala dalam keadaan sakaratul maut, tatkala manusia itu takut akan berpisah dengan dunia atau sedih berpisah dengan dunia dan takut akan menghadapi kehidupan yang berikutnya, kehidupan alam barzakh yang lebih berat lagi. Dalam kondisi seperti ini, malaikat rahmah turun mengingatkan, ala takhafu wa la tahzanu, kalian janganlah sedih, ya. Wa la tahzanu, ya, kalian janganlah takut dan janganlah kalian sedih. Dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, la takhafu minal mustaqbal mimma amamakum, kalian jangan takut apa yang di hadapan kamu, apa yang akan datang, jangan takut. Sekali lagi, karena orang yang sakaratul maut, ya, tahu bahwasanya akan menghadapi kehidupan yang lebih berat lagi, ya. Sehingga muncul takut akan menghadapi yang disebut dengan fitnatul qabri, akan menghadapi yang disebut dengan azabul qabri. Ini bagi orang-orang yang jelek, ya. Sehingga para malaikat mengingatkan, alla takhafu, janganlah kalian takut, mi fima amamak, apa yang ada di hadapan kamu, jangan takut. Fama amamakum illal jannah waridwanullah, ini kata para malaikat, tidak ada lain yang ada di hadapan kamu, itu adalah jannah, ya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kamu telah sabar istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian para malaikat tersebut kembali mengatakan, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih, alama khalaftum minal mali wal waladi wa ghairi dhalik, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari meninggalkan harta, anak dan yang lainnya, ya. Tahu orang yang mau meninggal dunia, saya mau mati, mau sakarat, berarti saya mau meninggalkan harta-harta saya, akan meninggalkan anak-anak saya, meninggalkan istri-istri saya. Sedih yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita supaya akthiru dzikra hadzami hadhihi ladzat, yakni al-maut, kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu yang akan menghancurkan kenikmatan? Adalah al-maut, kematian. Ya. Sehingga diingatkan di sini, janganlah kalian takut apa yang, janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari harta dan anak-anak. Jangan. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah balasan bagi mereka orang-orang yang istiqamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.